Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang ke-15 at-tarsul khamisa asyara. Sekarang pembahasan yang berikutnya pada tamrin yang ke-4 dari pelajaran ini masih terkait dengan dhamir. Ba' fil amakinil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong. Fi ma yali, berikut ini. Ba' fil amakinil khaliyati fi ma yali, letakkan pada tempat-tempat yang kosong berikut ini. Bamiran munasiban, bamir yang sesuai. Lil mukhatabi, untuk mukhatab, dhamir yang sesuai untuk mukhatab, yakni anta, antum, anti, atau antunna. Dhamir-dhamir ini untuk mukhatab. Kemudian kesesuaiannya, ya, kesesuaiannya dari sisi jenis dan dari sisi jumlahnya. Jenis itu muzakkar ataukah mu'annas. Kemudian dari sisi jumlah, yakni mufrad ataukah jama. Ya, sesuaikan dengan yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Contoh yang pertama, anta muslimun, ya, yang disebutkan di sini pada khobar, yakni muslimun. Muslimun mufrad muzakkar. Maka dhamir yang sesuai adalah anta. Dhamir mukhatab yang sesuai dengan muslimun adalah anta, yakni untuk mufrad muzakkar. Sehingga kalimatnya menjadi seperti tadi, anta muslimun. Apakah engkau seorang muslim? Ini. Contoh yang kedua. Aanti maridatun. Aanti maribatun, dengan anti, dengan mengkasrah akhirnya. Kenapa? Karena disesuaikan dengan maribatun. Maribatun ini mufrad, kemudian mu'annas, ya, karena mu'annas maka dibaca dengan kasrah, yaitu anti. Ini jadi sesuai secara lafaz dan juga sesuai secara makna, sesuai dengan fungsinya, faedahnya itu. Anti maribatun, apakah engkau sakit? Ya, ditanyakan pada seorang perempuan, ya, ditujukan pada seorang perempuan. Anti maribatun, ini. Berikutnya, ganti. Antunna tabibatun. Tabibatun, ya. Antunna. Apakah kalian para dokter? Ya. Antunna, baik. Berikutnya. Antum tujarun. Apakah kalian para pedagang? Ya, antum tujarun. Baik, berikutnya. Anti pintul mudarisi. Ya. Apakah kamu putranya Pak Guru? Putrinya Pak Guru. Putri, ya. Anti pintul mudarisi. Ya, apakah engkau, kamu putrinya Pak Guru? Berikutnya. Antunna akhwatu abasi. Ya. Apakah engkau? Kalian. Apakah kalian putri? Ya. Saudari. Saudari-saudarinya Abbas. Ya, akhwat, saudari. Antunna akhwatu abbasin. Apakah kalian saudari-saudari Abbas? Berikutnya. Antum tulabun. Ya. Yeah. Apakah kalian para siswa? Ya. Yeah. Para siswa, para pelajar. Baik. Jadi ini dhamir untuk mukhatab yang sesuai, dan dhamir di sini yang ditunjukkan, yang digunakan dalam kalimat semacam ini sesuai kedudukannya, yakni sebagai mubtada. Dalam kalimat ini, dhamir-dhamir ini kedudukannya sebagai mubtada. Ya, kemudian isim-isim yang disebutkan sesudahnya, seperti misalnya muslimun, maridatun, tabibatun, dan seterusnya, itu kedudukannya sebagai khobar. Ya, kemudian dhamir-dhamir yang kedudukannya sebagai mubtada, seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi, yang digunakan adalah dhamir munfasil. Yang digunakan dhamir yang digunakan ketika kedudukannya sebagai mubtada itu adalah dhamir munfasil, seperti anta, antum, anti, antunna, atau untuk yang ghaib kemarin seperti huwa, hiya, hum, atau hunna. Ini jadi sesuai dengan kedudukannya. Nah, kemudian kita lihat pada tamrin yang berikutnya, kita bandingkan terkait dengan kedudukan tadi, terkait dengan letaknya dalam kalimat atau fungsinya. Ya. Tamrin yang kelima, khamisan. Ba' fil amkinatil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong ini. Fil jumalil atiyati, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Bomiron muttasilan, bomir muttasil, bomir yang bersambung, ya, muttasil yang bersambung. Lil mukhatabi, untuk mukhatab. Ini sama dengan yang tamrin sebelumnya, yakni bomir yang digunakan untuk mukhatab, hanya saja berbeda lafadznya, berbeda bentuknya. Ya, kalau yang diperintahkan di sini pada tamrin kelima, ini adalah dhamir muttasil. Adapun yang digunakan dalam tamrin keempat tadi adalah dhamir munfasil. Kenapa? Karena kedudukannya, letaknya berbeda. Di sini dhamir muttasil untuk mukhatab, yakni kaf yang di fathah, kemudian kum, kemudian ki atau kaf yang di kasrah, kemudian kunna. Ini dhamir muttasil untuk mukhatab. Ya. Perhatikan contohnya dalam kalimat. Yang pertama, aina baitukum ya ikhwanu. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Jama' muzakkar. Maka dhamir yang digunakan adalah kum. Dihubungkan dengan baitun menjadi baitukum. Jadi di sini baitu sebagai mudhaf, guna dhamir kum, dhamir muttasil ini sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ini, maka yang digunakan adalah dhamir muttasil, bukan yang munfasil. Jadi bukan baitu anta, bukan, atau baitu antum, tetapi baitu kum. Ini. Contoh yang kedua, ahadza kitabuka ya Hamidu, apakah ini kitabmu wahai Hamid? Ya, yang dipanggil, yang mukhatabnya Hamid, ini mufrad mudzakkar, maka dhamir yang digunakan adalah kaf yang di fathah, dan ini dhamir muttasil karena dia kedudukannya di sini sebagai mudhaf ilaih dari kitabu. Ini ya. Secara makna sama dengan anta, antum, anti, ataupun antunna untuk mukhatab, ya, kemudian sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Tapi karena perbedaan letak, perbedaan kedudukan, perbedaan fungsi atau faedah dalam kalimat, maka lafadznya juga berbeda. Ini ya. Berikutnya, ganti. Sa'aku ki jamilaku ya Laili. Laila. Ya Laila. Ya. Jamu bagus wahai Laila. Ya. Sa'atuki, ya, di kasrah. Baik. Berikutnya. Man abu kunna ya akhwatu. Siapa bapak kalian wahai saudari-saudari? Ya, abu kunna. Berikutnya. Masmuka ya akhi. Siapa namamu wahai saudaraku? Ya, masmuka. Berikutnya. Masmuki ya ukhti. Siapa nama namamu? Siapa namamu wahai saudariku? Ya. Ismuki, masmuki. Baik, berikutnya. Ummu ka fil baiti. Apakah ibumu di rumah? Ya. Di sini tidak jelas untuk siapa mukhatabnya ya. Kalau tidak jelas, kembali ke afannya, mufrad mudzakkar, ummuka. Walaupun kalau misalkan dengan yang lain juga tidak salah, karena ini tidak jelas ditujukan pada siapa. Misalkan a'umukum atau a'umuki, a'umukuna juga boleh. Tetapi kembali ke asalnya, mufrad yang mudzakkar itu juga biasanya demikian ya. Ini karena tidak jelas ini ditujukan pada siapa ya. A'umuka fil baiti, a'umukum fil baiti, atau yang semisalnya. Berikutnya. Ma ajma ukum ya ikhwanu. Ma asma ukum. Siapa nama-nama? Apa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Ya. Ma asma ukum ya ikhwanu. Siapa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Baik. Ini ya. Jadi ini dhamir muttasil yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Okay. Masih terkait dengan dhamir pada tamrin yang berikutnya, ke-6, sadisan yang ke-6. Ba'fil amakinil khaliyati fima yali. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong berikut ini. Dhamiran munasiban lil mutakallimi. Dhamir yang sesuai untuk mutakallim. Nah, di sini untuk yang mutakallim, untuk pembicara, orang yang berbicara atau orang pertama. Yakni dhamirnya ana dan nahnu. Dan ini dhamir yang munfasil. Sebagaimana anta, antum tadi, ini munfasil. Karena nanti kedudukannya sebagai mubtada. Ini. Dan untuk mutakallim, ini hanya dibedakan dari sisi jumlahnya. Yakni ana untuk sendirian atau mutakallim wahdahu. Ya, sendirian. Adapun nahnu untuk bersama yang lain, mutakallim bersama yang lainnya, yang semisal dengan dia atau yang sesama dia. Ini jadi wahdahu itu dengan ana sendirian, mutakallim wahdahu ya. Ini. Kemudian kalau nahnu itu mutakallim ma'a ghairihi, bersama yang lainnya, yang semisal dengan dia, yang sepadan dengan dia. Ya, jadi ada beberapa orang, kemudian salah satu berbicara mewakili yang lainnya tadi. Ini dengan nahnu. Contoh, ya, sesuaikan ya. Yang pertama, ana muslimun. Saya seorang muslim. Di sini muslimun, mufrad, muzakkar. Maka yang digunakan, karena dia mufrad ya, sendirian, berarti wahdah ini, maka yang digunakan adalah ana. Yang kedua, muslimuna itu jamak, banyak orang. Maka digunakan yang mutakallim ma'a ghairihi, yaitu nahnu. Nahnu muslimuna, kami, atau kita adalah orang-orang Islam. Kita, kami, muslimin. Yang berbicara cukup satu orang, tapi dia mewakili yang lainnya, yang sesama muslim ini. Dan sebagai tambahannya tadi, mutakallim hanya dibedakan dari sisi ini, jumlahnya, terkait dengan jumlahnya. Adapun dari sisi jenis itu sama antara mutakar dengan mu'annas, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, muslimatun. Ana muslimatun. Ya, ana muslimatun. Ini konteksnya ya, yang berbicara adalah seorang perempuan. Seorang perempuan berbicara, dia mengatakan ana muslimatun. Ya, saya seorang perempuan muslim. Kalau yang pertama tadi yang berbicara seorang laki-laki, ana muslimun. Jadi sama antara muzakkar dengan muannas untuk dhamir mutakallim ini. Berikutnya. Nahnu muslimatun. Kami seorang wanita muslim. Kami para wanita muslim. Wanita muslim atau perempuan muslim. Jadi jamak para. Kalau jamak itu dengan para dalam bahasa Indonesia ya. Kalau seorang itu tunggal, satu orang. Kami para perempuan muslim. Berikutnya. Nahnu banatul mudiri. Ya. Kami putri-putrinya kepala sekolah. Ya. Berikutnya. Ana banul mudariki. Ya. Saya putranya Pak Guru. Ya. Nahnu tullabun. Kami para siswa. Ya. Ana maridatun. Ya. Saya seorang perawat perempuan. Ya. Baik. Sebagai tambahan, ya, di sini tidak dicontohkan atau tidak disebutkan, tapi untuk diketahui supaya nantinya tidak muncul kesalahpahaman, ya, tentang dhamir nahnu. Ya, tadi ya, dhamir nahnu dikatakan dia dhamir untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jama'. Ya, bisa dikatakan demikian, mutakallim jama'. Menunjukkan apa? Jumlahnya banyak, untuk banyak orang atau banyak pihak. Itu untuk dhamir nahnu. Jadi pembicara, orang yang berbicara, orang pertama, dan untuk banyak orang, banyak pihak. Ini. Tetapi ini tidak mutlak. Makna dari nahnu seperti ini. Artinya tidak hanya untuk mutakallim ma'a ghairihi, untuk dhamir nahnu, tapi dhamir nahnu itu juga digunakan untuk mutakallim, ya. Al mu'azzim nafsahu. Jadi mutakallim mu'azzim nafsahu. Jadi mutakallim yang memuliakan, mengagungkan, menghormati dirinya. Jadi pembicara satu orang, hanya satu orang, jumlahnya satu, tetapi dia bermaksud untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati, sebagai bentuk penghormatan bagi dirinya. Nah, ini menggunakan dhamir nahnu. Jadi, dhamir nahnu ada dua makna. Nahnu, tadi mutakallim ma'a ghairihi, yang pertama, jadi mutakallim bersama yang lain, atau mutakallim jama'. Kemudian yang kedua, makna dari dhamir nahnu adalah mutakallim al-mu'azzimu nafsahu, yang mengagungkan, yang memuliakan dirinya sebagai bentuk penghormatan bagi dirinya sendiri. Yang berbicara atau mutakallimnya satu orang, satu pihak, ya, tetapi dia bertujuan untuk memuliakan dirinya. Maka ini menggunakan dhamir nahnu. Ya. Jadi nahnu itu tidak mesti harus jamak. Sesuaikan, lihat konteksnya, lihat siyaqul kalam. Ini yang mungkin sering atau sebagian belum diketahui seperti ini. Jadi sebagian menganggap nahnu itu jamak, padahal tidak. Ya, tidak mesti. Bisa memang dia jamak untuk menunjukkan jamak, tetapi bisa pula tidak menunjukkan jamak. Dia tetap menunjukkan makna mufrad, jumlahnya satu, tetapi tadi mu'azzim nafsahu, memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Ini seperti yang digunakan dalam beberapa ayat ketika Allah menyebutkan dirinya sendiri dengan dhamir nahnu. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, misalkan sesungguhnya kami menurunkannya di malam qadr. Itu jika dengan dhamir ini nahnu atau yang mutasilnya di situ ya. Nahnu itu yang munfasil, kalau mutasilnya itu na. Ya, inna anzalna, anzalna ini semakna dengan nahnu, atau dalam ayat yang lain nanti juga disebutkan dengan lafaz nahnu ya. Yang jelas di situ bukan menunjukkan kemudian Allah itu banyak, Allah mewakili yang lainnya yang semisal dengan Allah, tidak. Tapi Allah tetap ahad, Allah itu satu. Allah menggunakan lafaz nahnu dalam beberapa ayat menunjukkan kemuliaan dirinya, keagungan kebesaran Allah. Ini. Jadi bukan menunjukkan jamak. Ini ya. Jadi perlu dipahami, perlu disampaikan ini supaya tidak salah paham. Karena orang yang tidak tahu menganggap ya di situ menggunakan nahnu berarti banyak. Menunjukkan Allah itu banyak, itu keliru ya. Jadi ada dua makna dari dhamir nahnu ataupun yang mutafsilnya tadi yaitu dhamir na. Dan dalam penggunaan sebenarnya juga tidak terbatas hanya pada untuk Allah saja, untuk nahnu ini termasuk mungkin seseorang ya, ketika dia bicara kemudian untuk memuliakan dirinya dia bisa menggunakan dengan nahnu. Sebagaimana kita ya, atau orang di dalam budaya Indonesia ya, masyarakat kita juga demikian, yang berpidato misalkan ya, orang yang berpidato di depan atau berkhutbah, khatib berkhutbah ya, yang berbicara hanya satu orang tapi dia menggunakan kata apa, kami ya, atau kita atau semisalnya. Jadi penggunaan kata kami atau kita dalam bahasa Indonesia itu juga bisa digunakan untuk tunggal, untuk satu orang. Dan dimaksudkan tadi sebagai bentuk pemuliaan. Dari ini juga berlaku pada yang mutasilnya ya. Yang disebutkan tadi hanya yang munfasil, ana dan nahnu. Tetapi tentunya itu juga berlaku pada yang mutasilnya yaitu dhamirna. Sebagaimana disebutkan tadi ya. Anzalna, inna, anzalnahu, anzalna, ini. Inna nahnu nazalna ya, di ayat yang lain nanti banyak ya seperti itu. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan dari ini terkait dengan dhamir yang nomor 8 tadi? Ana mari dodom. Ya. Artinya saya sakit. Tapi ini ucapan seorang perempuan ya. Ana mari dodom. Sebagaimana yang nomor 3 tadi, ana muslimatun. Bukan pelaku ya. Bukan. Maksudnya? Tadi ya sebenarnya menyebutkan saya seorang perawat perempuan. Berarti ya? Oh, tadi perawat toh? Iya. Sakit. Mumarid. Oh, perawat mumaridun. Ya, mumarid. Maridun itu yang sakit. Ya, beda ya. Kalau maridun itu sakit, tentunya tinggal disesuaikan ya. Kalau mu'anas tambahkan tak takmi atau tak marbutoh. Kalau mumarridun itu perawat. Mumarridun perawat. Laki-laki kalau perempuan ya tambahkan tak marbutoh atau tak takmi. Mumarridun. Ya. Ada lagi? Ini ya, tentang dhamir demikian. Dan juga sebagai tambahan ya, yang semacam ini mu'adzim nafsahu tadi, ini juga untuk meluruskan supaya tidak salah paham lagi. Yang mu'adzim nafsahu, dhamir yang menunjukkan makna mu'adzim nafsahu itu hanya untuk yang nahnu, artinya hanya untuk yang mutakallim saja, tidak berlaku pada yang ghaib maupun pada yang mukhatab. Ya, tidak berlaku pada yang ghaib maupun yang mukhatab dalam kaidah bahasa Arab. Ya, hanya pada mutakallim, pada nahnu. Itu yang bermakna mu'azzim nafsahu. Ya, untuk nahnu. Nah, sehingga misalkan ya, kalau di tadi dibandingkan dengan yang ghaib, misalkan hum kan jamak ya, sama-sama jamak ya, Nahnu kan jamak. Kemudian kalau yang ghaib jamak kan hum. Kemudian yang mukhatab jamak antum. Ya. Ini tidak bisa menunjukkan makna mu'adzim nafsahu. Atau misalkan ditujukan pada seseorang yang dihormati, dimuliakan. Kemudian menggunakan dhamir hum atau antum. Dalam bahasa Arab, sesuai kaidah bahasa Arab. Itu tidak bisa, tidak boleh. Sehingga tidak dijumpai ketika menyebutkan Allah atau mungkin berdoa meminta kepada Allah menggunakan dhamir yang hum atau antum ataupun yang mutasilnya. Ya, karena tidak digunakan untuk ghaib, untuk mukhatab. Ya. Ya, kalau menyebut Allah kemudian digantikan dhamir ya dengan yang mufrad huwa. Ya, atau mutasilnya had. Atau kalau mukhatab misalkan kita berdoa meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya mukhatab yang mufrad anta atau dengan kaf yang mutasilnya. Ya, Allahumma anta rabbi. Tidak kemudian untuk bertujuan memuliakan, mengagungkan Allah kemudian mengatakan antum rabbi, tidak boleh demikian, tidak bisa. Ini salah. Tetap anta. Ya. Atau tadi yang ghaib misalkan dengan huwa, huwa Allahu, dia Allah. Kemudian untuk bertujuan memuliakan mengganti dengan hum. Tidak boleh, hum Allahu tidak boleh. Ya. Karena tidak ditunjukkan makna demikian. Jadi hanya untuk yang mutakallim saja, untuk yang nahnu saja. Ini juga perlu disampaikan supaya tidak kemudian nanti disamaratakan. Ya, kadang-kadang kalau orang juga kurang memahami nanti bisa disamaratakan untuk yang ghaib ataupun yang mukhatab. Ini juga untuk menutup kemungkinan itu ya, perlu diketahui demikian. Ya. Jadi walaupun nanti pada yang ghaib ataupun mukhatab ya ditujukan atau digunakan untuk seseorang atau sesuatu, dalam hal ini misalkan tadi contohnya untuk Allah, bahkan ya sesuatu atau zat yang memang itu harus dimuliakan, diagungkan, ya tetap dhamirnya ya huwa atau anta ini apa mutasilnya ya ini. Tetap Allahumma anta rabbi, Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu dengan kaf yang di fathah ya, as'aluka. Ya, tidak boleh inni as'alukum, tidak boleh. Ya. Tetap Allahumma inni as'aluka, Allahumma anta rabbi, seperti itu. Ya. Ini. Jadi hanya untuk yang nahnu saja itu yang mempunyai makna mu'adzim nafsahu, hanya untuk mutakallim saja. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Tamrin yang ketujuh. Untuk tamrin ketujuh, ini pembahasannya tidak terkait dengan dhamir. Jadi sudah pembahasan yang lain, bab yang lain. Tidak lagi membahas tentang dhamir atau yang terkait dengan dhamir. Perhatikan contoh-contoh pada kalimat-kalimat berikut ini. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Awalan yang pertama. Zahaba abi ila al-Qahirati. Ayahku pergi ke Kairo. Qabla usbu'in, sebelum sepekan. Ini arti harfiahnya ya. Qabla, sebelum usbu'in, sepekan. Maksudnya sepekan yang lalu. Ya, jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah sepekan yang lalu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini diungkapkan dengan susunan dengan ungkapan seperti ini. Qabla usbu'in. Contoh yang kedua. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan engkau keluar dari kelas wahai Muhammad? Muhammad menjawab. Kharajtu. Ya, kharajtu, taknya di bomah karena dia posisinya sebagai mutakallim. Kalau dalam pertanyaan tadi Muhammad sebagai mukhatab, maka taknya di fathah, kharajta. Ya, kemudian dalam jawaban Muhammad sebagai mutakallim, orang yang berbicara, dia mengatakan kharajtu. Kharajtu ba'da darsi. Saya keluar ba'da darsi, sesudah pelajaran ini. ya, tentang tak di sini ya. Kharaj ta, tak yang di fathah, kemudian kharaj itu tak yang dhammah, ini juga dhamir. Nanti akan dibahas berikutnya insyaallah ya. Baik. Yang jelas itu dhamir ya, dhamir muttasil. Pembahasannya insyaallah yang berikutnya nanti ditunjukkan di situ ya. Baik. Kita baca dulu terkait dengan yang bergaris bawah ya. Ba'da darsi, ba'da sesudah, ad-darsi pelajaran ini. Ya, sesudah pelajaran ini. Jadi qabala sebelum kemudian ba'da sesudah. Ini menunjukkan atau terkait dengan waktu. Sebelum dan sesudah itu kan kaitannya dengan waktu. Ya kan? Ini. Kapan perginya? Kapan keluarnya? Ya, sesudah atau sebelum, ya. Ini ya, terkait dengan waktu. Kita baca yang sesudahnya dulu. Yang ketiga, zahabtu ilal masjidi qabalal adhani. Saya pergi ke masjid sebelum azan. Zahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Kapan perginya ke masjid? Qabalal adhani, sebelum azan. Jadi terkait dengan waktu, menunjukkan waktunya. Qabalal adhani, sebelum azan. Keempat, mata zahaba ammuki ila riyadhi ya aminatu. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Mata, kapan? Ya, menanyakan waktu. Maka dijawab dengan jawaban yang terkait dengan waktu. Dengan lafaz ini, zahaba qabala syahrin. Beliau pergi qabala syahrin, sebulan yang lalu. Qabala syahrin, sebulan yang lalu. Atau kalau arti harfiahnya ya qabala syahrin, sebelum sebulan. Qabala syahrin, sebelum sebulan. Maksudnya sebulan yang lalu. Ya, terkait dengan waktu, sesuai dengan yang ditanyakan. Mata zahaba ammuki. Yang kelima. Qabala sholati zahabta ilal mat'ami. Apakah qabala sholati, sebelum sholat, zahabta ilal mat'ami, engkau pergi ke warung makan? La, tidak. Zahabtu ba'da sholati. Saya pergi ba'da sholati, sesudah sholat. Jadi dalam contoh-contoh ini disebutkan lafaz qabala dan ba'da. Nah, qabala dan ba'da dari sisi makna itu terkait dengan waktu, menunjukkan waktu. Waktu dari perbuatan atau fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jadi terkait dengan fi'il atau perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Zahaba abi, ayahku pergi. Kharajtu, aku keluar. Dan seterusnya. Kemudian disebutkan waktunya. Kapan zahaba? Qabala usbu'in. Kapan kharajanya? Kapan kharajta tadi? Mata kharajta? Ba'da darsi. Ini. Nah, qabala dan ba'da di sini tadi menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan waktu dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Maka dia disebut sebagai dharfuz zaman. Zarfuz zamani. Zarf zaman. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan keterangan waktu. Ya. Seperti itu. Tetapi ya tentunya tidak sama secara mutlak ya. Tapi untuk membayangkan, mengibaratkan seperti itu. Keterangan waktu dalam bahasa Indonesia. Tetapi di sini dalam bahasa Arab, ya, ini disebut sebagai dharfuz zaman. Dharf zaman. Jadi isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu dari fi'il sebelumnya. Kemudian dilihat dari lafadznya. Qabala usbu'in ba'da darsi. Ya. Karena dia menjadi dharf, jadi lafadz qabala dan ba'da ini menjadi dharf. Zarf zaman, menunjukkan waktu dari fi'il tadi. Maka lafad dari isim-isim ini, qabala dan ba'da, ini huruf akhirnya di fathah. Qabala atau ba'da. Ya, huruf akhirnya di fathah. Atau istilah dalam bahasa Arab disebut mansub. Ya. Mansubun, mansub. Ya, ini huruf akhirnya di fathah. qabla usbu'ain ba'dad jarsi. Ya, kenapa dia di fathah? Kenapa mansub? Karena dia ba'da atau qabla ini dia menjadi dzarf zaman ini. Fungsinya sebagai dzarf zaman. Sehingga dia di fathah huruf akhirnya. Jadi harokat di akhir kata, di akhir isim itu terkait dengan fungsinya, dengan kedudukannya dalam kalimat sebagai apa. Seperti di sini ya. Ini. Kemudian ini ya, ini pada lafadz qabala dan ba'da sebagai dzaraf, maka huruf akhirnya di fathah atau mansub. Ya, qabala usbu'in ba'da darfi dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan bentuk atau ungkapan atau susunan kata pada dzaraf ini. Kalau diperhatikan, dzaraf itu selalu diikuti isim sesudahnya. Qabala usbu'in. Jadi tidak hanya qabala itu saja ataupun ba'da itu saja, tapi diikuti isim sesudahnya. Usbu'in, ad-darsi, ba'dad-darsi, qabala al-adhani, qabala syahrim, ba'da sholati, dan seterusnya. Nah, kata-kata atau isim-isim yang terletak sesudah dzaraf tersebut, usbu'in, ad-darsi, atau yang semisalnya, itu menjadi mudhaf ilaih dari qabala, dari ba'da. Ya. Jadi qabala ba'da, kemudian di sini isim yang isimnya atau misalkan tadi usbu'ain ya, sebagai permisalan ini. Nah, usbu'ain di sini ini kedudukannya atau faedahnya dia sebagai mudhaf ilaih dari ba'da, dari qabala tersebut. Ya. Dan karena menjadi mudhaf ilaih, maka huruf akhirnya di kasrah. Ya. Atau istilahnya apa kalau kasrah? Majrur. Ini ya. Kasrah itu istilahnya dalam bahasa Arab disebut majrur. Ini. Usbu'in ad-darsi al-adhani syahrin al-mat'ami as-salati. Ya. Yang disebutkan dalam contoh-contoh ini tadi, itu kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dari qabala ataupun dari ba'da. Sehingga dia di kasrah huruf akhirnya atau istilahnya adalah majrur. Nah, kalau itu menjadi mudhaf ilaihnya, ya, berarti qabala atau ba'da dia menjadi mudhafnya. Jadi dilihat dari sisi ungkapan susunan kata ini, qabala usbu'in ba'da darsi atau yang semisalnya, ini adalah susunan idhafah. Ya, susunan idhafah, bentuk idhafah. Qabala ataupun ba'da itu sebagai mudhaf, kemudian usbu'in ad-darsi atau yang semisalnya itu sebagai mudhaf ilaih. Ya, ini dilihat dari bentuknya, ungkapannya ini, kata-kata ini. Ya, qabala ba'da itu mudhaf. Tetapi kalau tadi dilihat dari sisi fungsinya, faedahnya, kedudukannya dalam kalimat ya, dia menunjukkan waktu dari fiil yang disebutkan sebelumnya, maka qabla ataupun ba'da ini disebut sebagai dzaraf, kedudukannya sebagai dzaraf, yakni dzaraf zaman. Ya, jadi dilihat dari dua sisi yang berbeda ya. Dilihat dari sisi faedahnya, fungsinya atau kedudukannya, atau dilihat dari sisi nahwunya, ilmu nahwu, ya, maka qabla ba'da itu adalah dzaraf, dzaraf zaman. Adapun dilihat dari sisi bentuk atau ungkapan susunan kata ini, maka qabla dan ba'da itu sebagai mudhaf. Ya. Jadi dua sisi yang berbeda, ya. Tinjauan dari sisi yang berbeda. Ya, sehingga tidak membingungkan. Ini katanya dzaraf, ini katanya mudhaf. Lalu bagaimana? Tadi ya, sesuaikan dengan sisi pandangnya, tinjauannya dari sisi yang mana. Qabla ba'da itu dzaraf dari sisi kalimat, adapun dari sisi bentuk kata itu sendiri, ini adalah mudhaf, kemudian diikuti mudhaf ilaihnya. Sehingga karena dia menjadi mudhaf qabla ba'da dia fathah dan tidak tanwin. Ya, sebagaimana kaidah mudhaf ya, mudhaf kan tidak tanwin. Nah, di sini juga qabla dan ba'da tidak tanwin karena dia menjadi mudhaf. Ya, adapun di fathah karena tadi dia menjadi dharaf. Hari ini ada yang ditanyakan? Yang mansubun tadi keliru. Mansub. Benar. Mansub benar, di fathah mansub. Ya. Jadi kalau terkait dengan idhofah yang menjadi mudhaf ilai itu selalu kasrah atau selalu majrur. Ya. Artinya tidak bisa mudhaf ilai itu di fathah atau mansub atau mungkin marfu' dengan dhammah. Tidak bisa, mudhaf ilaih itu selalu kasrah atau majrur atau lebih tepatnya nanti disebut dengan majrur. Kasrah itu hanya tanda. Tapi yang jelas nanti disebut dengan majrur, itu mudhaf ilaih. Adapun yang mudhaf itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, misalkan contoh yang mudah saja misalkan dari kitabu Muhammadin ya, kitabu Muhammadin. Muhammadin sebagai mudhaf ilaih, dia selalu dibaca dengan kasrah dengan majrur. Tetapi pada lafaz kitabu yang menjadi mudhaf, kitabu ini mudhafnya, ya nanti dia ketika sudah masuk dalam kalimat menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat, letaknya dalam kalimat. Sehingga apa? Kitabu itu nanti bisa dibaca tetap dengan dhammah kitabu atau disebut dengan marfu' kalau dhammah ya. Bisa pula karena menyesuaikan dengan kedudukan dalam kalimat misalnya sebagai maf'ul bih ya. Maka dia nanti akan dibaca dengan fathah kitaba Muhammadin. Kitaba Muhammadin atau kalau fathah apa tadi mansub. Atau mungkin kalau ada huruf jar yang mendahuluinya apa misalkan min atau yang semisalnya yang sesuai ya. Nah, min itu huruf jar. Kalau ada min maka isim sesudahnya menjadi majrur dengan tanda kasrah sehingga akan dibaca dengan min kitabi Muhammadin. Nah, jadi yang menjadi mudhaf itu bisa berubah-ubah dhamma atau fathah atau kasrah sesuai dengan letak kedudukan dalam kalimat. Sebagaimana ini tadi qabla dan ba'da ya, dia karena kedudukannya sebagai dharaf ya, dharaf zaman menjelaskan waktu tadi, maka itu mengharuskan qabla dan ba'da itu menjadi mansub dengan fathah tadi. Jadi tidak marfu' dengan dhamma dan juga tidak pula kasrah. Jadi fathahnya karena sebagai dharaf. Ya, fathahnya di sini dia sebagai dharaf zaman. Adapun kedudukannya atau bentuknya tetap dia mudhaf. Jadi mudhaf itu bisa berubah dhammah, fathah atau kasrah atau tadi marfu', mansub atau majrur. Ada lagi? Dan domir mutasil yang bersambung dengan fi'il dia pasti menjadi mutada. Nah, terkait dengan itu ya sekalian ya pada kolom yang berikutnya kita tambah sedikit dicontohkan di situ ya pada halaman berikutnya yang di kotak itu ya perhatikan aina zahabta ya akhi kemana engkau pergi wahai saudaraku. Di sini ta yang di fathah itu dhamir dan karena dia bersambung dengan kata yang lain dalam hal ini dia bersambung dengan fi'il zahaba itu kan fi'il ya bukan isim ya. Zahaba itu fi'il, kemudian bersama dengan dhamir, yaitu dhamir ta. Nah, dhamir ini menunjukkan apa? Yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Aina zahabta, kemana engkau pergi, kemana kamu pergi. Jadi ta di sini, kalau terjemahnya kamu tadi ya. Ini dia yang melakukan perbuatan fi'il zahaba tadi. Ya. Apa? Disebut apa? Sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il dalam kalimat disebut sebagai fa'il. Ya, ini, inilah. Jadi, ta, dhamir ta, ini sebagai fa'il dari dhahaba. Dan dhamir ini bersambung dengan fi'ilnya, dengan fi'il dhahaba, tidak terpisah. Ya. Maka dari sisi bentuk, ini disebut sebagai dhamir muttasil. Ya. Sebagaimana kaf, dhamir muttasil. Hanya saja kedudukannya, dia sebagai fa'il dari fi'ilnya. Maka yang digunakan adalah dhamir ta ini. Dan ini juga menyesuaikan dari sisi jumlah dan jenisnya. Perhatikan pada contoh-contoh berikutnya. Aina dhahabtum ya ikhwani. Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Di sini ikhwani jamak mudzakkar, maka ta-nya dihubungkan dengan mim menjadi tum. Kemudian bersambung dengan fi'il dhahaba menjadi dhahabtum. Ya, untuk jamak mudzakkar. Contoh yang berikutnya. Aina dhahabti ya akh ya ukhti. Wahai saudariku, kemana engkau pergi? Ukhti, mufrad, mu'annas, maka ta'nya di kasrah, menjadi dhahabti. Ya. Kemudian yang berikutnya, aina dhahabtunna ya akhawati, kemana kalian pergi? Wahai saudari-saudariku, akhawati, jamak mu'annas, maka ta' itu bersambung dengan min yang tasdid, menjadi tunna. Kemudian bersambung dengan fi'ilnya, menjadi dhahabtunna. Untuk jamak mu'annas. Kemudian yang berikutnya, ai ana dhahabtu, saya pergi. Untuk ana, untuk mutakallim, maka ta'nya, dhamir ta' yang sebagai fa'il ini, dia diberi harakat dhammah menjadi dhahabtu. Maknanya saya pergi. Ya, bandingkan ya, kalau dhahabta, kamu laki-laki pergi. Kalau dhahabti, kamu perempuan pergi. Kalau dhahabtu, saya pergi. Jadi harokat mempengaruhi makna di sini ya pada dhamir ini. Kemudian yang berikutnya nahnu dhahabna, kami pergi. Untuk nahnu di sini dhamir yang muttasil yang bersambung dengan fi'il yang menjadi kedudukannya sebagai fa'il tadi adalah dhamir na ini. Jadi ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil bersambung dengan fi'il dan kedudukannya sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Artinya fa'il apa? Yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini. Dan ini lafaz dhamir yang digunakan untuk mukhatab dan juga untuk mutakallim. Jadi dari sisi bentuk sama dengan yang kaf atau kum atau kunna yang pada tabrakan yang kelima tadi, sama-sama muttasil. Tetapi berbeda kedudukannya, berbeda letaknya, fungsinya dalam kalimat, maka lafal dhamirnya juga berbeda. Kalau tadi sebagai mudhaf ilaih, ya, dalam tamrin kelima tadi, itu sebagai mudhaf ilaih, kaf, atau kum, atau kunna, ya, itu sebagai mudhaf ilaih, maka dhamir muttasil yang digunakan seperti itu, dengan kaf. Ya, baituka, baituki, baitukum, baitukunna, seperti itu. Tetapi kalau dhamir itu sebagai fa'il, yakni dhamir muttasil ya, dhamir muttasil sebagai fa'il, maka lafaz dhamir yang digunakan adalah dengan ta, dhahabta, dhahabti, dhahabtum, dhahabtunna. Untuk yang mukhatab, untuk yang mutakallim, dhahabtu, dhahabna. Ini sebagai fa'il. Fa'il itu bersambung dengan fi'il tadi. Kalau pada tamrin yang keempat tadi sebagai mubtada. Nah, kalau mubtada itu munfasil dhamirnya, munfasil. Anta, antum, anti, antunna dan juga pada tamrin yang keenam tadi ana, nahnu itu munfasil sebagai mubtada. Ya. Jadi kan berbeda-beda. Kalau mubtada kalau ya kedudukannya mubtada dhamirnya munfasil. Ana, nahnu, anta, antum, semisal itu. Kalau sebagai fa'il, itu dhamir muttasil dengan ta. Dalam hal ini untuk mukhatab ya. Seperti dhahabta, dhahabti. Untuk mutakalim, dhahabtu. Kalau dhamir itu sebagai mudhaf ilaih, maka yang digunakan muttasil, yakni dengan kaf. Baituka, baitukum, baituki. Untuk mutakalim, dengan ya baiti, ya, baituna ini. Baik, gitu ya. Jadi dhamir bermacam-macam, berbeda-beda sesuai dengan keadaannya, dilihat dari sisi kedudukan keadaan dalam kalimat, ya. Kemudian dilihat dari itu tadi mutasil, munfasil, ya, seperti itu. Masing-masing punya tempatnya, punya bentuknya sendiri-sendiri. Tidak bisa yang satu menempati yang lain, tidak bisa. Ya. Kemudian untuk yang kotak berikutnya, al-kalimatul jadidatu, insya Allah sudah disebutkan semuanya ya. Qabla, sebelum, ba'da, sesudah, kaifa, bagaimana, mata, kapan, al-usbu'u, sepekan, 7 hari ya, asyahru, 1 bulan, al-adhanu, adhan, as-salatu, salat, roja'a, ini fi'il, kembali atau pulang, kemudian ikhtibarun, ujian. Kemudian yang disebut yang sesudahnya adalah dhamir-dhamir munfasil. Abdomairul munfasilatu, dhamir-dhamir munfasil, terbagi di sini dari sisi jumlahnya, dibedakan lil mufradi untuk yang mufrad, kemudian lil jam'i untuk yang jama'. Ya, insya Allah semuanya sudah dipelajari, dijelaskan, tinggal disesuaikan kembali, dimurojaah kembali, ini dirangkum, diringkas dalam bentuk seperti ini. Ya. Huwa untuk yang mufrad ya, sesuai dengan kedudukannya atau keadaannya, ghaib. Huwa talibatun, hiya talibatun, huwa talibun, hiya talibatun. Kemudian untuk mukhatab, anta talibun, anti talibatun. Kemudian untuk mutakallim, ana talibun, ana talibatun. Ya, ini sebagai mubtada, maka dia munfasil. Ya. Kemudian lil jam'i untuk yang jama', dhamirnya berubah menyesuaikan dengan jamak. Untuk yang ghaib, hum tullabun, ini mudzakkar. Kemudian hunna talibatun, ini muannas. Antum tullabun, mukhatab mudzakkar. Kemudian antunna talibatun, mukhatab muannas. Kemudian nahnu tullabun, mutakallim mudzakkar. Nahnu talibatun, mutakallim muannas. Ini dhamir-dhamir munfasil. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau dhamir huma itu jarang dipakai. Ya, tidak jarang sebenarnya, tapi belum disampaikan di pelajaran ini, tapi di pelajaran ke-18 nanti disebutkan di sana. Itu untuk mustanna, menunjukkan jumlah 2. Jadi untuk sampai di sini dari awal sampai pelajaran ini yang dipelajari, yang disampaikan baru isim atau dhamir yang terkait dengan mufrad dan jamak. Untuk yang musanna nanti disampaikan pada beberapa pelajaran berikutnya insyaallah. Kalau dari sisi penggunaan ya sebenarnya semuanya sama. Tergantung apa yang dibicarakan. Penggunaan musanna juga banyak sebenarnya. Ya. Tapi kitab ini kan sifatnya tidak urut, tidak sistematis. Semua langsung disampaikan, tidak lagi bertahap. Sedikit-sedikit, terpisah-pisah, terpencar-pencar, kemudian bertahap satu persatu, ya. Sehingga tidak langsung komplit semuanya. Ya, kalau mau ditambahkan juga boleh, huma. Nanti menjadi talibani. Nah, itu terkait dengan talibani, nanti bentuknya bagaimana? Itu nanti dibahas di beberapa pelajaran sesudahnya ada insya Allah ya. Pelajaran ke-18. Kalau mau dilihat nanti bisa dibuka di sana. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau mau dilihat misalkan ya, atau nanti dibuat catatan tersendiri ya, bentuk-bentuk dhamir itu ya diurutkan dari yang munfasil, misalkan huwa, ini yang munfasil, kemudian yang mutasil. Ya, mutasil itu terbagi, tadi ada yang sebagai fa'il ya, katakanlah ya mungkin sebagai contoh sebagai fa'il, maka dari huwa nanti mutasil yang sebagai fa'il tadi apa? Oh, ini tidak ada wujudnya. yang anta misalkan, yang tampak itu ya, yang mutafil. Nah, anta berarti yang mutafil sebagai fa'il adalah ta yang di fathah untuk anta. Ya. Kemudian mutafil sama-sama mutafil tapi sebagai mudhaf ilai. Ini sebagai contoh mudhaf ilai. Nanti dhamir yang digunakan dengan kaf. Nah, mungkin bisa dibuat semacam ini. Kalau yang ghaib di sini dengan ha untuk yang mudhaf ilai ya. Kalau hiya nanti dengan ha. Kalau jamaknya nanti bisa ditambahkan ya hum, bisa diurutkan huwa, hum, seperti urutannya seperti yang munfadil ini ya, bisa ditambahkan semacam ini ya. Jadi akan tampak nanti kalau antum misalkan ya nanti di sini tum, yang di sini apa kum. Kalau ana sebagai fa'il tadi apa ta yang domah, dhahabtu, kharajtu misalkan. Kalau yang sebagai mudhaf ilaih dengan ya ya, kita bi, baiti, itu bisa dibuat semacam ini ya. Nanti coba bisa dibuat masing-masing kalau memang diperlukan ya monggo. Kalau tidak ya sudah, dari apa yang disampaikan di sini dimurojaah kembali apa yang sudah dibahas dari bentuk-bentuk dhamir ini. Jadi lafadznya masing-masing punya fungsi kedudukan tersendiri dalam kalimat. Itu ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-15 ini. Insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.